إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله terkait dengan berkurban pada hari raya Idul Adha. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan hikmah dari pensyariatan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Di antaranya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dari harta, sehingga kenikmatan tersebut, pemberian tersebut kita gunakan sebagai sarana media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berinfak, bersedekah. Maka di antaranya pula adalah dengan membelanjakan harta yang kita miliki untuk membeli hewan yang terbaik sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Atau mungkin bagi sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suburnya hewan ternak yang dia miliki, yang dia pelihara. Apakah itu kambing, domba, sapi, ataukah unta yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk menggembala dan memelihara sehingga subur semakin banyak. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia korbankan salah satu dari hewan ternak yang dia miliki, dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai kurban pada hari raya Idul Adha. Sehingga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita belanjakan sebagian harta yang kita miliki atau kita serahkan salah satu dari hewan ternak yang kita miliki sebagai pendekatan diri kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hikmah di antara hewan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, mengingat bahwasanya amalan tersebut, ibadah tersebut merupakan syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada kenabian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang menyebutkan kisah yang sangat mengharukan, menyebutkan di belakang dari pensyariatan berkurban tersebut kisah yang sangat besar, yang sangat agung dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama istrinya. Lalu kemudian diberikan karunia satu anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, dengan kisah yang panjang. Dalam kisah tersebut pun akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mensyariatkan berkurban dengan hewan ternak untuk Allah Subhanahu wa taala, yang secara ringkas telah kita sebutkan kisahnya di pertemuan yang sebelumnya. Sehingga apabila mengingat dari hikmah-hikmah ini, maka kita mendapatkan pelajaran bahwasannya ibadah kurban pada hari raya Idul Adha merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung yang dikorbankan dengan fisik anggota tubuh kita pada ibadah-ibadah sholat, pada ibadah-ibadah haji. Adapun ibadah yang besar, ibadah yang agung yang dikorbankan dengan harta benda yang kita miliki adalah berkurban pada hari raya Idul Adha. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hikmah yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ibadah kurban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kaum muslimin. Tentunya dalam praktek ibadah kurban pada hari raya Idul Adha memiliki hukum-hukum, memiliki adab-adab yang harus kita perhatikan. Tidak serta-merta memberikan hewan, tidak langsung kemudian disembelih begitu saja seperti halnya kita menyembelih hewan untuk hidangan makan kita. Tidak demikian. Kalaulah dalam menyembelih hewan yang kita gunakan untuk hidangan makanan kita ataupun untuk orang lain, maka membutuhkan adab-adab di dalam menyembelih hewan tersebut. Maka tentunya pula pada praktek ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, maka juga membutuhkan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang hewan kurban itu sendiri atau dalam praktek penyembelihannya. Demikian pula patut bagi kita untuk mengilmui adab-adab dalam permasalahan berkurban. Walhamdulillah, para ulama telah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka dalam menjabarkan atau menjelaskan ahkam, hukum-hukum yang berkaitan tentang berkurban dan penyembelihan. Termasuk di antara para ulama yang menjelaskan hukum-hukum terkait dengan kurban pada hari raya Idul Adha dengan sebuah tulisan adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah karya beliaulah yang akan kita kaji, tulisan beliaulah yang insyaallah kita akan baca sebagai atau dalam rangka pembelajaran untuk kita semua agar kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang hewan kurban dan penyembelihan. Adapun yang akan kita baca dari risalah tulisan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala adalah ringkasan dari kitab yang sebelumnya beliau tulis yang sedikit panjang. Jadi sebelumnya beliau mengarang suatu tulisan yang berjudul Ahkam al-Udhiyati wadh-Dhakah, hukum-hukum hewan kurban dan penyembelihan. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan sedikit panjang pembahasan dengan menyebutkan di dalamnya beberapa perselisihan-perselisihan para ulama terkait dengan hukum-hukum pada masalah kurban. Lalu kemudian setelah beberapa waktu, karena beliau menginginkan untuk memudahkan bagi yang membaca permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan berkurban, lalu kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pun menulis ringkasan dari kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya itu kalau tidak salah berjumlah 93 halaman. Kemudian beliau ringkas lagi dengan jumlah halaman tidak sampai 50 halaman. Kalau tidak salah demikian. Dengan ringkasan membuang, beliau menghilangkan, tidak mencantumkan perselisihan-perselisihan para ulama. Beliau tidak menyebutkan dalam ringkasan tersebut apa-apa yang tidak perlu untuk disebutkan, dan beliau sedikit menambah pembahasan-pembahasan atau menambah perkara-perkara yang beliau anggap untuk perlu ditambahkan. Dan itu insyaallah akan lebih jelas apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam muqaddimah kitab Talkhis Ahkam Al-Udhiyah wa Dzakah. Jadi yang akan kita baca di sini adalah ringkasannya. Yang akan kita baca adalah ringkasannya yang berjumlah kurang lebih tidak sampai 50 halaman. Tidak sampai 50 halaman. Nah, langsung saja kita baca dari muqaddimah kitab ini. Berkata Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitab ini dengan bacaan basmalah. Ini memang amalan yang sangat dianjurkan. Beliau melakukan pembukaan kitab ini dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim karena itu merupakan sunnah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Nah, sehingga mengawali tulisan yang kita tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan amalan yang disyariatkan, amalan yang dianjurkan sebagai contoh yang telah diwariskan oleh para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang masyhur, yaitu apa yang ditulis oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nah, kepada Ratu Saba kalau tidak salah. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam beliau mengirim surat ajakan untuk memeluk agama Islam, beliau awalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim." Bahwasanya surat ini, risalah ini merupakan dari Sulaiman dan beliau mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengirim surat-surat ke raja-raja di zaman beliau, dalam masing-masing surat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk mencantumkan dan membuka risalah surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menunjukkan apa? Membuka suatu tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan amalan yang dicontohkan oleh para nabi, bahkan sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada riwayat yang menyebutkan hadis riwayat, namun riwayat tersebut sebenarnya didhaifkan oleh para ulama. Disebutkan dalam riwayat tersebut berbunyi, kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Seluruh perkara, seluruh urusan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut akan carut marut, akan berantakan. Seluruh urusan, seluruh perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan dan perkara tersebut akan berantakan. Dalam lafaz yang lainnya, dalam suatu riwayat disebutkan, kullu amrin dzibalin ma lam yubda bi basmalah. Suatu urusan, suatu perkara itu akan banyak problemnya, banyak masalahnya apabila urusan tersebut tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun ini riwayat dilemahkan oleh para ulama. Namun kalau kita melihat sendiri dari kandungan dari lafaz bismillahirrahmanirrahim itu, kita akan memahami penting dalam suatu urusan kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang lainnya, bahwasannya kandungan pada lafaz bismillahirrahmanirrahim itu mengandung unsur isti'anah, mengandung unsur permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu diketahui dengan huruf ba pada awal dari lafaz bismillah. Bi, ya kan? Bismi itu sebenarnya dua kata. Kata yang pertama adalah bi dan yang kedua adalah ismi. Nah, digabung menjadi bismi. Yang kalau kita terjemahkan biasanya artinya itu apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara makna yang ada pada huruf bi yang biasanya kita terjemahkan dengan makna dengan, di antara kandungan maknanya adalah al-isti'anah, memohon bantuan. Sehingga apabila suatu urusan yang kita hadapi, yang sedang kita jalani, yang urusan perkara tersebut kita awali, kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim, sejatinya kita sedang memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas perkara atau urusan yang sedang kita jalani, yang sedang kita awali dengan bismillah tersebut. Oleh sebab itulah para ulama dalam membuka kitab-kitab mereka, mereka tidak akan lupa dengan mencantumkan, mengawali, membuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian pula kenapa para ulama mereka mengawali kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, di antaranya adalah alasan mereka mengikuti Al-Qur'anul Karim. Di mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala membuka pada masing-masing surat yang ada di dalam Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkecuali pada surah Bara'ah. Dalam surah Bara'ah atau dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di situ bismillahirrahmanirrahim, karena dijelaskan oleh para ulama, karena surah At-Taubah ini adalah lanjutan dari surah yang sebelumnya, yaitu suratul Anfal. Nah, al-muhim, keumuman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengawali memulai dari masing-masing surat meskipun suratnya itu pendek. Meskipun suratnya itu pendek seperti surah Al-Ikhlas atau surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Nah, selalu Allah Subhanahu wa taala mengawali pada masing-masing surah tersebut di dalam Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka itu sebagai contoh untuk kita semuanya dalam urusan, maka kita dianjurkan untuk mengawali membukanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tidak perlu panjang lebar terkait dengan penjelasan terkait dengan bismillah. Maka kita lanjut ke mukaddimah yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan mukaddimah, pembukaan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. Beliau mengawali mukaddimahnya ini dengan khutbatul hajah. Ini juga termasuk di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengawali suatu majelis, mengawali suatu halaqah itu dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan serta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kalimat sebagai khutbatul hajah yang mungkin kebanyakan dari kita menganggap biasa saja ya. Menganggap biasa saja. Tapi kalau kita kaji lebih mendetail terkait dengan khutbatul hajah ini, maka banyak kisah dan banyak pelajaran yang akan kita dapatkan. Kalau kita lagi kaji terkait dengan kalimat per kalimat dalam khutbatul hajah tersebut, maka kita akan mendapatkan sekian banyak pelajaran. Kisah yang masyhur terkait dengan khutbatul hajah ini, yang dengannya ada salah seorang dari orang kafir pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kemudian dia Islam, masuk Islam dan memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya dia kafir menjadi seorang sahabi, yaitu sahabat yang mulia yang bernama Dhimad Al-Azdi radhiyallahu taala anhu. Dhimad Al-Azdi radhiyallahu taala anhu, beliau ini dikenal sebagai ahli ruqyah pada zaman jahiliyah. Ahlinya ruqyah. Banyak orang yang sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dia. Suatu saat beliau mendengar topik hangat di tengah-tengah kota Mekah. Apa topiknya? Yaitu penisbatan lakop-lakop yang jelek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tatkala masyarakat di kota Makkah saat itu rata-rata mayoritas mereka di mana-mana membincangkan tentang sosok yang bernama Muhammad alaihi salatu wasallam, yang kemudian mereka katakan dia itu orang gila, dia itu tukang syair, dia itu orang yang terkena sihir. Bahkan sebagian mereka mengatakan dia itu adalah tukang sihir. Padahal Kota Makkah itu merupakan kota yang menjadi pusat peradaban saat itu di wilayahnya. Di tengah kota Makkah itu banyak orang-orang gila. Orang-orang gila banyak, tapi tidak sampai menjadi topik hangat yang keluar dari lisan-lisannya masyarakat saat itu. Banyak orang gila. Tapi kok kenapa? Kebanyakan manusia saat itu, masyarakat di kota Makkah, kok semuanya membincangkan orang gila menurut mereka yang bernama Nabi, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini menjadikan apa? Penasaran pada diri Dhimat al-Azdi yang saat itu masih kafir. Yang saat itu masih musyrik. Akhirnya pun Dhimat sampai mengatakan kepada manusia saat itu, "Lau inni utitu hadzal rajul la'alla Allah yashfihi 'ala yadayya." Dia mengatakan, "Bagaimana kalau seandainya lau inni ataitu hadzal rajula, kira-kira bagaimana? Kalau seandainya laki-laki yang kalian bicarakan sebagai orang gila terkena sihir ini aku datangi, aku ruqyah dengan harapan la'alla Allah yashfihi 'ala yadayya." Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada dia melalui tanganku. Nah, berhenti di sini. Kita sedikit menyamping ke topik, dari topik, yaitu tatkala pada ucapan Dhimat saat itu dia masih kafir. Dia masih musyrik. Ketika dia menawarkan kepada manusia, "Bagaimana kalau seandainya aku datangi saja ini Muhammad yang kalian anggap gila, anggap kerasukan, anggap terkena sihir, aku kemudian ruqyah dia dengan harapan Allah memberikan kesembuhan melalui tanganku." Di sini sebagai catatan bahwasannya memang orang musyrik pada zaman jahiliyah mereka itu mengikrarkan tauhid rububiyah. Orang-orang jahiliyah dari kalangan kaum musyrikin mereka itu mengerti kalau yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka faham itu. Yang memberikan menurunkan hujan, memberikan rizki, mematikan dan menghidupkan, orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengakui bahwasannya semua itu hanya Allah yang memampui. Nah, buktinya apa? Ucapan Dhimat al-Azdi ini. Saat itu beliau masih musyrik kafir. Ketika beliau menawarkan diri untuk meruqyah Nabi Muhammad yang dituduh oleh orang-orang musyrikin sebagai orang gila, terkena sihir, kerasukan. Beliau ingin meruqyah dengan harapan Allah memberikan kesembuhan kepada Muhammad tersebut melalui tangannya. Sampai kemudian keinginan tersebut pun dijalankan oleh Dhimat al-Azdi. Dijalankan, beliau pun mencari. Jadi faktor terbesarnya itu apa? Penasaran yang besar yang dirasakan oleh Dhimat al-Azdi. Nah, kenapa? Karena banyak orang gila di kota Makkah kok tidak dibincangkan oleh masyarakat, tidak menjadi pembahasan yang hangat di mulut-mulut kaum musyrikin di kota Makkah, penduduk Makkah. Kok semuanya hanya menceritakan, membicarakan satu orang yang mereka katakan sebagai orang gila, kerasukan dan terkena sihir yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, inilah faktor terbesar yang menjadikan apa? Penasaran yang sangat yang ada pada pikiran Dhimat al-Azdi yang saat itu masih dalam keadaan musyrik. Akhirnya penasaran ini beliau tidak biarkan. Terus dituruti sampai kemudian betullah beliau pun berjumpa dengan sosok yang dituduh sebagai orang gila, orang yang terkena sihir, orang yang kerasukan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa akhirnya pun Dhimat mengatakan, "Ya Muhammad, Inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi 'ala yadayya man yasha fa hal lak. Wahai Muhammad, maukah, wahai Muhammad, inni urqi min hadhihi. Wahai Muhammad, saya sudah berpengalaman dalam meruqyah penyakit kerasukan ini. Kalau secara terlengnya, wahai Muhammad, saya sudah terbiasa meruqyah dari angin ini, yakni kerasukan ini, dari penyakit yang kamu rasakan ini. Wa inna Allah yashfi 'ala yadayya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesembuhan melalui tanganku, mayyasha, dari hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, lagi-lagi apa? Dimat al-Azdi menisbatkan, menyandarkan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahalak, apakah kamu berkenan mau untuk saya ruqyah? Maka ketika Dhimat al-Azdi menawarkan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak berkomentar. Beliau tidak mengiyakan, beliau pun tidak menolak. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membaca, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dhimat al-Azdi langsung kaget. Beliau sebelumnya tidak pernah mendengar kalimat yang seindah ini dari susunannya dan kandungan apa yang ada di dalam kalimat per kalimat dari kalimat tersebut. Beliau kaget mendengar kalimat tersebut. Akhirnya beliau pun meminta kembali, wahai Muhammad, tolong ulangi apa yang kamu ucapkan tadi. Nabi Muhammad pun akhirnya mengulang lagi, innal hamdalillah, sampai akhir. Beliau pun kaget dengan kalimat tersebut dan mengakui bahwasannya dengan ucapan beliau, laqad sami'tu qaulal kahanah wa qaulas saharah wa qaulas syu'ara fama sami'tu mithla kalimatik haula wa laqad balagna na'usal bahr hatta yadaka ubayyuka 'alal islam fabayyahu. Beliau Dhimat mengatakan setelah beberapa kali mendengar kalimat ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Dhimat kemudian mengomentari, sungguh aku telah mendengar sekian banyak ucapan-ucapan para dukun, dan aku sudah mendengar sekian banyak ucapan-ucapan yang diucapkan oleh tukang sihir, tukang syair, dan saya belum pernah mendengar ucapan seperti yang engkau ucapkan tadi, wahai Muhammad. Sungguh kalimat yang engkau telah ucapkan merupakan kalimat yang telah mencapai kedalaman lautan yang paling dalam. Hat yadak, mana tanganmu? Ubayyuka 'alal Islam, saya akan membaiatmu untuk masuk ke dalam Islam. Maka akhirnya pun Dhimat al-Azdi pun memeluk agama Islam. Hanya mendengar dengan khutbatul hajah ini. Jadi apa? Niat untuk meruqyah Nabi justru diruqyah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak meruqyah dan menyembuhkan dari penyakit yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin, dari penyakit gila, terkena sihir ataupun kerasukan, justru sihir yang ada pada diri Dhimat al-Azdi diruqyah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sehingga hilang. Belenggu yang mengikat hati beliau akhirnya terbuka sehingga hatinya begitu leluasa, pun akhirnya beliau pun membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak lama, tidak ribet dengan sekedar mendengar khutbatul hajah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya Allah memberikan hidayah Islam kepada Dhimat al-Azdi radhiyallahu ta'anhu. Beliau pun langsung memegang tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung membaiat seketika itu untuk memeluk agama Islam. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara pelafatan memiliki berkah yang sangat agung. Secara lafaz bisa digunakan sebagai ruqyah untuk suatu penyakit. Apalagi kalau kita kaji dari kata per kata ataupun kalimat per kalimat yang ada dalam khutbatul hajah tersebut, maka sangat banyak pelajaran kita bisa ambil. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau membahas dengan pembahasan yang sangat luas. Berlembar-lembar beliau kaji hanya menjelaskan seputar apa? Khutbatul hajah ini. Khutbatul hajah. Jadi secara pelafatan dan secara kalimat itu memiliki kandungan yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebabnya pada setiap halaqah, pada setiap pertemuan, pada setiap majelis, pada khutbah-khutbah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengawalinya dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, dan seterusnya. Dan itu merupakan amalan yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam sebagai contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak panjang kisah Dhimat al-Azdi setelah beliau masuk Islam yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau melanjutkan setelah khutbatul hajah, beliau baca, beliau tulis, beliau mengatakan faqad kuntu katabtu kitaban fi ahkamil udhiyati wadh-dhakah mutawwalan yaqa'u fi 93 safhah. Dulu aku pernah menulis suatu kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum hewan kurban dan penyembelihan secara luas. Secara luas, mutawal, panjang. Yaqa'u fi 93 safhah, sampai menghabiskan 93 halaman. Wa fihi dhikru ba'd al-khilaf wal munaqashat allati tatawwala 'ala al-qari'. Dalam kitab tersebut disebutkan perselisihan-perselisihan para ulama dan munaqashah-munaqashah terkait dengan suatu pendapat yang akan menjadi panjang lebar yang akan dirasakan oleh orang yang membaca kitab tersebut. Faraitu an aktuba talkhisan lidzalikal kitabi hadifan ma la tad'ul hajatu ilaih wa zaidan ma tad'ul hajatu ilaih. Dan aku pun menganggap perlu untuk menulis suatu ringkasan dari kitab yang sebelumnya, membuang apa yang tidak dibutuhkan dan menambahkan dalam kitab tersebut apa yang butuh untuk ditambahkan. Sehingga dari 93 halaman tersebut beliau ringkas tidak sampai memakan 50 halaman. Tidak sampai memakan 45 pun tidak sampai, tidak salah. Nah, karena beliau apa yang beliau anggap tidak perlu untuk disebutkan beliau buang. Beliau buang perselisihan-perselisihan beliau tidak sebutkan, sehingga betul-betul inti dari permasalahan hukum-hukum terkait dengan kurban dan penyembelihan dalam kitab yang akan beliau sebutkan di sini. Wallahu as'alu ayyaj'ala amalana fi dzalika kullahu khalisan lillahi ta'ala mubayyinan li syari'atihi nafi'an lana walil muslimin innahu jawadun karim. Allah subhanahu wa ta'ala, aku memohon untuk menjadikan amalan kami ini sebagai amalan yang ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menjelaskan syariatnya, memberikan manfaat untuk kami dan untuk kaum muslimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan dan maha mulia. Wa hadha talkhis yashtamilu 'ala al-fusul at-taliyah. Dan dalam ringkasan kitab ini mencakup atau mengandung beberapa pasal-pasal berikut ini. Al-faslul awwal, pasal yang pertama. Fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha wa hukmiha. Pasal yang pertama menyebutkan definisi hewan kurban dan hukumnya. Al-faslus tsani, pasal yang kedua, fi syurutil udhiyati, menyebutkan tentang syarat-syarat hewan kurban. Al-faslus salis, pasal yang ketiga. Fil afdal minal adahi jinsan aw sifatan wal makruhu minha, wal makruhi minha. Pasal yang ketiga menyebutkan tentang yang afdal dari hewan kurban, dari jenis ataupun sifatnya, dan apa yang tidak disukai dari hewan kurban. Al-faslur rabi', pasal yang keempat. Fi man tujzi'u anhul udhiyah, yaitu terkait dengan siapa saja yang sah darinya dari hewan kurban. Al-faslul khamis, pasal yang kelima. Fima tata'ayyanu bihil udhiyatu wa ahkamuh, terkait dengan perkara-perkara yang dengannya hewan itu telah tervonis menjadi hewan kurban, dan hukum-hukum yang terkait tentang hewan yang telah difonis sebagai hewan kurban. Al-faslus sadis, pasal yang keenam. Fima yu'kal minal udhiyati wa yufraq, pembahasan tentang apa yang boleh dimakan dari daging hewan kurban tersebut dan apa yang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Al-faslus sabi', pasal yang ketujuh. Fima yajtanibuhu man aradal udhiyah, yaitu apa-apa yang mesti untuk dijauhi bagi orang yang berniat untuk berkurban. Al-faslus tsamin, pasal yang kedelapan. Fiz zakati wa syurutiha, permasalahan tentang penyembelihan dan syarat-syarat penyembelihan. Al-faslus tasi', pasal yang kesembilan. Fi adabiz zakah, yaitu menjelaskan tentang adab-adab dalam menyembelih. Al-faslul ashir, pasal yang ke-10. Fi makruhatiz zakah, yaitu penjelasan tentang perkara-perkara yang tidak disukai pada saat penyembelihan. Nah, ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab yang akan kita bahas ini ada 10 pasal yang akan disebutkan, mulai dari definisi sampai jenis hewan kurban, sampai dalam praktek penyembelihan, dan perkara-perkara yang mesti diperhatikan pada hukum-hukum dan adab-adab pada saat proses penyembelihan. Semuanya insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam ringkasan kitab ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami apa yang akan kita kaji insyaallah pada kitab ini, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan taufik kepada kita untuk bisa menerapkan apa yang menjadi hukum-hukum yang terkait dengan hewan kurban ataupun penyembelihan, sehingga dalam ibadah kurban pada hari raya Idul Adha pun kita bisa melaksanakannya dan mengamalkannya dengan semaksimal mungkin, dan harapan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai sini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah untuk memasuki pasal yang pertama, insyaallah kita akan baca di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Baik, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.